الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pembahasan dalam kitab Fadlul Islam, di mana kita telah sampai ke suatu bab, sampai dalam suatu bab yang di situ diberi judul oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, Babu Qawlillahi ta'ala, Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Bab mengenai firman Allah Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan hanif, yaitu dengan lurus, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah. Ikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita sudah membaca beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Mu'allif, juga sudah membaca hadis, yaitu salah satu hadis yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala pada kesempatan-kesempatan yang lalu, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang selanjutnya, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Mu'allif di sini dalam bab tersebut. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan tidak pula kepada harta-harta kalian. Itu bentuk tubuh ataupun kekayaan yang kalian miliki tidak menjadi patokan dan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dalam syarahnya, qala hafizahullahu ta'ala, hadza fihi anna al-ibrata laysat bil madhahir wa suwar al-ajsam wa jamaliha. Hadis ini di dalamnya terdapat pelajaran bahwa yang menjadi patokan bukanlah penampilan dan bentuk-bentuk tubuh serta bagusnya tubuh seseorang, yaitu bukan rupa wajah seseorang, dan juga perawakan seseorang yang tegap atau perawakan seseorang yang kekar, yang bagus bentuk tubuhnya ini bukan menjadi patokan dari kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wala fi kasratil amwal was-sarawat wal ghina. Tidak pula yang menjadi patokan banyaknya harta dan juga kemewahan-kemewahan serta kekayaan. Ini juga bukan patokan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa innama an-nadharu ila shay'aini huma. Akan tetapi yang menjadi patokan yaitu dua perkara. Yang keduanya adalah al-qulub wal a'mal, hati-hati dan amalan-amalan. Qala fa idza kanat al-qulub sahihatan salimatan mukhlishatan lillah azza wa jalla, maka apabila hati-hati tersebut benar dan selamat, tidak terkotori oleh kesyirikan misalnya, dan juga tidak terkotori dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya, di dalamnya terdapat keimanan yang kokoh, mukhlishatan lillah azza wa jal, dan juga hati-hati tersebut ikhlas kepada Allah azza wa jal. Qala wa kanat al-a'mal mustaqimatan 'ala syar'illah wa dinih. Dan juga amalan-amalan yang dilakukan mustaqimah, lurus di atas syariat agama Allah. Ya, dan juga di atas agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa hadha alladhi yanzuru Allahu ilayhi wa yataqabbaluhu wa yuthibu 'alayhi. Maka inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diterima amalan tersebut dan diberi pahala. Ya. Ini seorang yang akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apabila memang di dalam hatinya ada keimanan. Ya. Kemudian di dalam hatinya ada keikhlasan dalam beramal. Kemudian dia mengamalkan amalan-amalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin untuk beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dua perkara inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi patokan apakah kemudian seorang itu menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala ataukah tidak. Bisa jadi seorang itu dari si hatinya sudah benar, ada keimanan, demikian pula keikhlasan, tapi ketika dilihat kepada amalan-amalannya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah, maka yang seperti ini tertolak. Atau amalan-amalannya sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan dalam Islam, tambah lagi dengan amalan-amalan yang disunnahkan, namun ternyata ketika dilihat pada hatinya, dan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, ternyata dia adalah seorang yang menyimpan akidah yang batil, ya. Atau bahkan dia menyimpan kekufuran berupa kemunafikan. Ya. Orang-orang munafik, amalan-amalannya, ya, sebagaimana amalan-amalan ahlul Islam, sebagaimana amalan kaum muslimin. Namun, dia atau tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, bahkan tidak ada keimanan, ya, terhadap benarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak meyakini bahwa amalan-amalan yang mereka lakukan akan dibalas nanti di hari akhir, sehingga dalam amalan-amalan mereka, mereka sama sekali tidak mengharapkan balasan di hari akhir. Mereka hanya mengharapkan keselamatan ketika di dunia, dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin. Ini orang-orang munafik. Ya. Maka ini juga tidak teranggap. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada dua perkara tadi. Apa yang ada di dalam hati berupa keimanan dan keikhlasan, dan juga amalan-amalan yang dia lakukan apakah sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Nah. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, juga ada bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa keimanan itu hanya di hati. Ya. Walaupun seseorang mengamalkan amalan-amalan yang jelek, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban itu, tidak bermadarat bagi imannya. Ya. Ini sebagaimana pemahamannya Murji'ah. Yang penting seorang itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, ya, dan juga bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ya. Tidak peduli apapun yang dia lakukan, dia tetap beriman dengan keimanan yang sempurna. Ini pendapat mereka, ya. Maka di dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar melihat apa yang ada di dalam hati, ya. Namun apa yang ada dalam hati tersebut mesti menghasilkan buah berupa apa? Berupa amalan-amalan, ya. Maka itu juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya apa yang ada dalam hati saja. Namun amalan-amalan yang, ya, dilakukan dengan anggota badannya atau dengan lisannya atau juga dengan hartanya, ini juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala amma mujarradu jamalis surah wa kasratis sarwah. Adapun sekedar bagusnya rupa seseorang dan banyaknya kemewahan yang dimilikinya, banyaknya harta yang dimilikinya. Fahadha laysa indallahi lahu i'tibar. Maka yang seperti ini tidak ada, yaitu iktibarnya, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita mau melihat orang-orang munafik, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, yaitu surat Al-Munafiqun, ayat yang keempat, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Apabila kalian melihat mereka, orang-orang munafik, begitu menakjubkan jasad-jasad mereka, yaitu rupa-rupa mereka bagus, tegap, ya, badannya kekar seperti itu, ya, membuat takjub orang yang melihatnya. Namun bukan ini yang menjadi patokan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik munafik, ya. Maksudnya orang-orang munafik ini, ya, lebih rendah posisinya nanti di neraka. Ya, lebih dalam posisinya daripada orang-orang kafir yang asli. Ya. Mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya jelek, walaupun seakan-akan menampakkan amalan-amalan soleh. Dan juga, sebagaimana disebutkan tadi, rupa-rupa mereka bagus. Ya. Demikian pula banyaknya harta, tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika itu disertai dengan kekufuran seperti Fir'aun, ya, yang betapa banyak hartanya namun dibarengi dengan kekufuran, ya. Fir'aun sangat luas wilayah kekuasaannya, ya, hidup bergelimang dengan harta dan kemewahan. Namun, dia menjadi seorang yang hina dikarenakan dia adalah seorang yang kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi yang diutus kepadanya, maka dia pun diazab dengan azab yang pedih di dunia, kemudian di barzah, kemudian juga di hari akhir. Kemudian Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala melanjutkan, qala taala, Allah taala berfirman, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha. Surat Saba ayat yang ke-37. Dan tidaklah harta-harta kalian, tidak pula yaitu anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami, di sisi kami, dengan sedekat-dekatnya. Bukan harta-harta kalian dan bukan pula anak-anak kalian. Illa man amana wa amila soleha. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Qala fa haula'i humul ladzina yanzurullahu ilaihim nadhara i'tibarin wa qabulin wa rahmatin. Maka mereka itulah orang-orang yang beramal soleh, yang Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada mereka dengan penglihatan i'tibar, yaitu dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa qabul, dan diterima, yaitu amalan-amalan solehnya, wa rahmah, dan diberikan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita berbangga dengan bagusnya rupa-rupa kita. Alhamdulillah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita wajah-wajah yang baik, wajah-wajah yang bagus, ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita harta yang cukup atau bahkan harta yang melimpah, ini adalah kenikmatan yang tidak bisa kita pungkiri. Kenikmatan tersebut adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, apabila kemudian bagusnya rupa seseorang dan juga banyaknya hartanya tidak disertai dengan keimanan dan amal soleh, maka kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut hanyalah seperti istidraj, yaitu sebagai bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mengulur-ulur orang tadi berada di dalam kenikmatan, sehingga dia terus-menerus tertipu bahwasanya dirinya sedang menuju kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, segala kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa fisik yang bagus, sempurna, demikian pula kekayaan, hendaknya disyukuri dengan amalan soleh yang bersumber dari keimanan yang kuat dan keikhlasan di dalam hati. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang setelahnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa lahumu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dan diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum ala al-hawd, aku akan mendahului kalian ketika di al-hawd, telaga. Nanti akan kita jelaskan makna farat, orang yang mendahului. Apa ini maksud dengan al-farat? Telaga ini maksudnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti juga akan dijelaskan dalam kitab atau dalam syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, telaga Nabi yang ada di Arasat fi yaumil qiyamah, hamparan pada hari kiamat nanti. Qala wa la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan kemudian akan didatangkan kepadaku sebagian orang dari kalangan dari kalian, sebagian orang dari kalian, hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtulijuduni. Sampai ketika aku ingin memberikan kepada mereka, yaitu memberikan air kepada orang-orang tadi yang didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka ditarik ya menjauh dariku. Orang tersebut datang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menunggu mereka di telaga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada mereka air, ternyata orang-orang tadi justru ditarik menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aqul, kemudian aku berkata, ay rab ashabi, wahai rab, mereka itu para sahabatku. Ya. Mereka itu orang-orang yang berada di atau di atas agamaku, umat Islam. Yaqulu, kemudian Allah berkata, berfirman, la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita akan jelaskan dengan membacakan syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Qala fi hadzal hadis yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faradukum alal haud. Aku adalah farad, orang yang mendahului kalian ketika di telaga. Qala al-faratu huwa alladhi yasbaqu ila al-ma'i li yusqi qaumahu. Yang dinamakan dengan al-farat ini adalah julukan bagi seseorang ya. Siapa orang tadi? Huwa alladhi yasbaqu ila al-ma', yang seseorang yang mendahului untuk menuju ke tempat air. Liusqi qaumahu, untuk memberikan air kepada kaumnya. Jadi bayangannya apabila ada suatu kaum yang berada dalam keadaan melakukan perjalanan jauh ya, sedang safar ya. Mereka tahu di depan ini sebentar lagi akan ada tempat air, wase misalnya, waduk. Maka al-farad ini tugasnya apa? Mendahului kaum tadi, yaitu berpacu dengan kudanya misalnya ya, atau mungkin berjalan dengan cepat atau bahkan berlari mungkin, mendahului kaumnya untuk sampai ke tempat air tadi, mempersiapkan air-air yang akan diberikan kepada kaumnya, memberikan air kepada kaumnya, memberikan minum kepada kaumnya yang sudah kehausan atau yaitu membutuhkan minuman. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati yakunu ala haud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat beliau akan berada di haud, ya, mendahului kita, sudah ada di sana ketika ya kaum muslimin datang menuju telaga tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kemudian diusir dari telaga tersebut. Qala tuluhu masafata syahrin. Panjang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu satu bulan perjalanan ya. Yaitu jarak yang sangat jauh ya. Satu bulan perjalanan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perjalanan dengan kendaraan seperti unta, tentu saja itu adalah suatu jarak yang sangat jauh. Ini adalah panjang dari telaga Nabi. Qala wa 'arduhu masafatu syahrin. Demikian pula lebarnya. Sama. Sejauh perjalanan satu bulan. Berarti panjang dan lebarnya sama, sama-sama sepanjang perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ya. Enak dilihat dan rasanya pun nikmat, lezat. Ya. Qala wa aniyatuhu adadu nujumis sama. Dan gelas-gelas bejana-bejana yang ada di sana jumlahnya seperti banyaknya bintang di langit. Itu sangat banyak gelas-gelas yang tersedia di sana, ya, untuk dipakai mengambil airnya dan minum dari telaga tersebut. Yaitu suatu telaga yang sangat luas dan indah dengan air yang begitu lezatnya, ya. Bayangkan betapa pemandangan yang sangat, ya, menggembirakan hati bagi kaum mukminin, ya, yang mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi, ya, dipersilahkan untuk minum dari air telaga tersebut. Yang airnya akan dijelaskan setelahnya. Qala man yashrabu minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut, satu kali minum saja, ya, satu teguk, dia tidak akan haus selamanya, sama sekali, ya, hilang rasa haus setelah minum dari telaga tersebut. Naam. Qala taridul ummatu yawmal qiyamah ala haudin nabi. Umat ini akan datang pada hari kiamat kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum atashun min shiddatil harri wa tulil muqam. Dalam keadaan mereka itu kehausan dikarenakan panas yang sangat menyengat pada hari kiamat, di mana kita tahu bahwasanya matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia. Wa tulul muqam, dan lamanya mereka berdiri, ya, di mana orang-orang nanti pada hari kiamat berdiri untuk menunggu hisab, untuk menunggu perhitungan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdirinya sangat lama, ya. Sehingga tentu saja ketika mereka telah melalui itu semua, mereka berada dalam keadaan sangat haus, ya. Berdiri lama, hawanya pun panas, ya. Tidak heran bahwasanya mereka sangat haus, sangat membutuhkan minuman. Maka mereka mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat membutuhkan air dari telaga tersebut. Naam. Qala wa hum bihajatin ilal ma, dan mereka sangat membutuhkan air. Fayusqihum sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan minum kepada mereka biyadihi, dengan tangannya sendiri. Illa man kana qad ghayyara dinahu, kecuali orang yang telah merubah agamanya. Fa innahu yusrafu 'anil haud, maka justru dia, yaitu orang yang mengganti, merubah-rubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipalingkan dari telaga Nabi. Tadi orang-orang yang ditarik, ya, sudah mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan air kepadanya, ditarik, ya, dipalingkan, tidak boleh minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang-orang yang merubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan amalan-amalan dalam agama Islam namun dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan amalan-amalan yang baru atau akidah-akidah yang baru yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam keadaan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ay rob ashabi, wahai rob, mereka adalah para sahabatku, yaitu orang-orang yang berada di atas agamaku, ya. Yang nanti kita akan membaca pada hadis lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umat ini dari tanda-tanda yang ada di, ya, kepala mereka dan juga tangan-tangan mereka, tangan dan kaki mereka. Itu apa? Tanda-tanda wudu, ya. Akan dikenali umat ini oleh Rasulullah SAW dengan adanya tanda-tanda tersebut. Nanti akan kita lewati hadisnya. Qala fayuqal, maka kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ini jawaban bagi Rasulullah SAW, ya. Dijawab kepada beliau, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Qala ya'ni ma ghayyaru, yaitu yang dimaksudkan apa yang telah mereka ubah-ubah. dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hadza fihi dalilun ala anna man ibtada'a fi dinillahi wa ghayyar fa innahu la yaridul hawdha ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini ada dalil bahwa orang yang mengada-adakan dalam agama Allah dan merubah agama tadi, dia tidak akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa la yariduhu illa ahlu tauhid wal ittiba', dan tidak akan mendatangi telaga tersebut kecuali ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum muslimin, wal ittiba', dan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu tauhid namun tidak berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan minum darinya. Seorang muslim namun ahlul bid'ah, tidak akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia akan masuk surga? Ya, pada akhirnya dia akan masuk surga selama dia adalah ahlul tauhid. Namun apakah dia akan mendatangi telaga Nabi? Dia tidak akan mendatangi telaga Nabi. Dia mendekati telaga Nabi kemudian disimpangkan darinya, ditarik darinya. Dilarang untuk minum dari telaga Nabi tersebut. Telaga Nabi hanya diperuntukkan bagi ahlul tauhid. Ini pertama, wal ittiba. Dua syaratnya. Bertauhid dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan syahadat la ilaha illallah dan juga merealisasikan syahadat Muhammadur Rasulullah. Qala ahlu tauhid lillahi azza wa jalla wal ittiba'u wal ittiba'i lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla, wal ittiba', yang mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala alladziina lam yubaddilu wa lam yughayyiru, yaitu orang-orang yang tidak merubah-rubah dan mengganti-ganti agama. Bal kanu kama tarakahum sallallahu alaihi wasallam 'ala al-baydha lailuha kanahariha, bahkan mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan mereka dalam suatu perkara yang putih, yang malamnya seperti siangnya, itu suatu perkara yang jelas, agama yang wadih, agama yang terang benderang, agama yang hak, agama Islam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dan menyampaikan Al-Qur'an dengan utuh, tidak ada yang dikurang-kurangi, demikian pula menjelaskannya dengan sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dipegangi oleh mereka, orang-orang yang nanti akhirnya akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ha'ula'i humul ladina yariduna al-haud, mereka itulah orang-orang yang akan mendatangi al-haud, wa yashrabuna minhu, dan minum dari telaga tersebut. Wa yusqihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi minum kepada mereka dari telaga tersebut. Wa amman ghayyara wa baddala, adapun orang yang merubah-rubah dan mengganti-ganti agama Allah Subhanahu wa taala, fa innahu wa in intasaba ila al-islam, maka orang tersebut walaupun dia menisbahkan diri kepada Islam, dia mengatakan saya muslim, wa ila ittiba' rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga menisbahkan diri bahwa dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dirinya ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu berarti apa? Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berkata seperti itu, namun dia merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innahu fi hadzal mawqif yusrafu 'anil haud, maka dia pada keadaan ini akan disimpangkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwasanya manusia kaum mukminin datang ke telaga tersebut dalam keadaan sangat membutuhkan air dari telaga tersebut. Justru dalam keadaan seperti ini, orang-orang yang seperti ini keadaannya, orang-orang yang mengganti-ganti agama Allah Subhanahu wa taala, disimpangkan darinya. Dalam keadaan mereka sangat haus, sudah berdiri cukup lama atau sangat lama bahkan, di bawah terik matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, rasa haus sangat menyengat di tenggorokan mereka, ya. Mereka berjalan dan melihat ada telaga di depannya, muncul harapan dalam hati-hati mereka, justru disimpangkan dari telaga tersebut karena mereka telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Qala fa hadza fihi at-tahdzir min al-bid'ah wal inhiraf wat-taghyir fi dinillah wad-dhalal. Maka di dalam hadis ini ada tahzir, ada peringatan dari kebid'ahan dan penyimpangan serta merubah agama Allah, dan juga tahzir dari kesesatan. Qala wa fihi al-hasd 'ala at-tamassuki bid-din as-sahih, dan di dalamnya ada hasungan untuk berpegang dengan agama yang benar. Wasabati 'alaihi was-sabri 'alaihi ila al-maut, dan kokoh di atas agama yang benar tersebut dan bersabar di atasnya sampai datangnya kematian. Jadi seorang yang telah mengenal sunnah, ya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dalam hatinya hendaknya ada rasa khawatir, ya, karena kematian belum menjemputnya, masih ada kemungkinan dia disimpangkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan pada awalnya dia telah mengenalnya, telah merasakan manisnya, ya, telah ada dalam hatinya kecintaan terhadap sunnah tersebut. Namun selama dia masih hidup, tidak, yaitu aman, tidak bisa dia merasa aman dari fitnah yang akan menyimpangkannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hatta yarida 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia nantinya akan bisa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hatta yashraba min haudhihi, dan sampai dia bisa minum dari haudnya, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan dia berpegang teguh dengan agama yang benar dan bersabar di atas agama tersebut sampai kematian menjemputnya. Nah, qala wal ikhtilaj, dan makna dari ikhtilaj yang disebutkan dalam hadis, ya, di mana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtulijuduni, sampai ketika aku ingin memberikan kepada mereka air, justru mereka ukhtulij. Apa makna al-ikhtilaj di sini? Wal-ikhtilaj al-akhdu bisur'atin. Dan al-ikhtilaj ini diambil dengan cepat, artinya ditarik dengan cepat. Ya. Sudah datang, mendekat, ditarik dengan cepat. Wal-man'i wat-tard. Dan dilarang serta diusir. Ya. Yutraduna 'anil wurud. Diusir dari mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kehinaan, ya, nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kematian kita, sehingga nanti kita dipertemukan dengan Nabi dalam keadaan, ya, kita berpegang teguh dengan sunnahnya, sehingga nanti kita datang ke bisa mendatangi telaga beliau dan beliau memberikan minuman dari telaga tersebut kepada kita. Nah, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.